بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih melanjutkan tentang bagaimana keyakinan agama Syiah terhadap keimanan kepada Allah. Kita di pembahasan yang terakhir dalam lingkup keimanan kepada Allah ini, yaitu di pembahasan bagaimana keyakinan orang Syiah dan keimanan mereka terhadap tauhid asma wa sifat. Ya. Secara global umat Islam mereka meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Kita tetapkan untuk Allah nama-nama yang husna. Dan Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang agung. Allah berfirman, "Walillahil mathalul a'la." Dan hanya milik Allah perumpamaan yang maha tinggi, pensifatan yang maha tinggi. Ya. Dan di dalam bab penamaan dan pensifatan di umat Islam, keimanan mereka dalam mengimani nama dan sifat tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, mereka tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Yang pasti bahwa Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluk. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sekarang kita lihat riwayat-riwayat dari buku-buku Syiah bagaimana keimanan mereka di dalam nama-nama dan sifat Allah. Iya. Di dalam banyak rujukan mereka, Usulul Kafi, Tafsirul Burhan, Biharul Anwar. Ya. Dari seorang syekh mereka yang bernama Hisham Ibn Al-Hakam. Dia berkata bahwa Allah itu adalah jismun du haddin wa nihayah. Allah adalah sebuah jasad, punya batasan dan punya akhir. Wa annahu tawilun aridun amiq. Panjang, arid, lebar, amiq, sangat dalam. Wa annatulahu mithla irdihi. Panjangnya sama dengan lebarnya. Wa annallaha sab'ata abshar bi shibri nafsihi. Nah, Allah itu katanya 7 jengkal. Tapi memakai jengkal dirinya sendiri. Perhatikan ya, bagaimana penghormatan mereka terhadap Allah sedemikian rupa. Na'udzubillah. Iya. Dan seorang ulama mereka yang bernama Ibnu Murtadha, iya, mereka mengatakan bahwa inna jullar rawafid ala tajisim. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang Syiah Rafidhah di atas keyakinan ini mengatakan bahwa Allah memiliki jasad. Illa man ikhtalata minhum bil mu'tazilah. Kecuali kalau Syiah Rafidhahnya sudah bercampur dengan orang Mu'tazilah. Nah, itu tidak murni lagi Syiahnya. Kalau Syiah murni, dia berkeyakinan seperti itu tadi. Ya. Baik. Dari keyakinan mereka dalam nama-nama dan sifat disebutkan oleh alim mereka Ibnu Mudaffar. Iya. Di dalam Nahjul Mustarsyidin dia berkata, "Bi anna madhhabana Syi'i fil asma'i was sifat ka madhhabil Mu'tazilah." Sungguhnya madhhab kami orang-orang Syiah di dalam nama-nama dan sifat sama dengan madhhab orang Mu'tazilah, yaitu mengingkari nama dan sifat. Iya. Dan dimaklumi bahwa ini adalah madhhab yang batil. Iya. Bahkan ayat mereka sekarang, kalau orang belakangan setelah Khomeini itu disebut ayat ya, rujukan utama mereka ya, yang bernama Muhsin Al-Amin di dalam bukunya Ayanu Syiah, dia berkata qalat syi'atu wal mu'tazila al-Qur'anu makhluk. Orang Syiah dan Mu'tazila berkata Al-Qur'an itu makhluk. Bahkan Al-Majlisi, ahli hadis mereka yang kita sebutkan tadi, punya buku 110 jilid itu. Ya. Di dalam Biharul Anwar jilid 92, dia sebutkan satu bab khusus. Bab annal Qur'ana makhluk. Bab sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya. Kalau umat Islam meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, firman Allah. Firman Allah adalah sifat Allah. Kan begitu? Kalau sifat Allah, tidak boleh dikatakan makhluk. Ya. Sama sifat Allah berfirman. Allah memiliki ilmu, melihat, mendengar. Kalau dikatakan penglihatan dan pendengaran Allah adalah makhluk, berarti Allah adalah apa? Adalah makhluk. Dan ini kekufuran yang sangat karena. Karena itu, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dikafirkan oleh ratusan ulama. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Dunyaya, laqad taqallada fi kufrih 50 fi 10 min al-ulama fi al-buldani walla laka'i al-imam haka anhum bal qad haka qablahu at-Tabarani. Telah sepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 itu berapa? Ini 500 ulama. 500 ulama yang mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk disebutkan oleh Al-Lalakai. Al-Lalakai menyebut dalam bukunya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Iya. Dicetak dalam 8 jilid. Beliau bawakan dengan sanadnya, sebagiannya, dia sebutkan nama-namanya. Itu pun di akhirnya beliau katakan, ini 500 orang lebih. Kalau saya ingin tambah lagi, saya detailkan, saya akan dapat lebih daripada itu. Dari para ulama yang mengatakan kafir, orang yang mengatakan apa? Al-Quran itu makhluk. Dan ini dari keyakinan siapa? Kaum Syiah, na'udzubillah. Iya. Kemudian, iya. Bagaimana keyakinan kaum Syiah di dalam masalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Ya. Orang-orang Syiah termasuk orang yang mengingkari hal ini. Dan mereka punya riwayat dalam hal ini dari Ja'far As-Sadiq. Dia berkata, Subhanallah wa ta'ala an dalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi. Ya. Dengan ketinggian yang sangat besar bisa dilihat. Dan Al-Hurr Al-Amili di dalam bukunya Al-Usul Al-Muhimmah fi Usulil A'immah, dia terangkan bahwa mengingkari melihat Allah pada hari kiamat itu dari dasar keyakinan para imam Syiah. Dan perlu diketahui bahwa kita umat Islam, para ulama Islam sepakat, siapa yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat oleh kaum mukminin, siapa yang mengingkari bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat oleh kaum mukminin, itu hukumnya kafir. Ini ketentuan dalam agama kita. Kenapa? Sebab ayat-ayat Al-Quran menjelaskannya. Hadith-hadith Rasulullah puluhan yang menerangkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Kalau begitu mengingkari keyakinan ini, itu artinya dia kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran dan kafir terhadap hadith-hadith Rasulullah SAW. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama dari dahulu hingga hari ini, bahwa siapa yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat oleh orang yang beriman, hukumnya keluar dari Islam. Ya. Dan ini termasuk keyakinan, tidak melihat Allah termasuk keyakinan orang-orang Syiah. Baik. Kemudian dari ya, keunikan orang-orang Syiah di dalam Usulul Kafi, di buku yang paling sahih di kalangan orang Syiah, disebutkan riwayat oleh Al-Kulini dari Abu Abdullah Ja'far As-Sari rahimahullah menafsirkan ayat walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang khusna, berdoalah kalian dengannya. Katanya Imam Ahlul Bait, yakni Imam yang ke-6, menafsirkan, nahnu wallahi asmaul husna. Katanya asmaul husna itu adalah kami. Ya. Allati la yaqbalullahu minal ibadi amalan illa bima'rifatina. Ya Allah, tidak akan menerima amalan apapun dari hamba kecuali kalau mereka mengenal kita, karena kita adalah apa? Asmaul husna. Coba perhatikan ya, orang Syiah menafsirkan ayat seenaknya. Ya. Apa saja ada hubungannya dengan keimaman, dia tafsirkan di sana. Dan nanti kita akan baca bagaimana sikap orang-orang Syiah terhadap Al-Quran. Kita akan baca satu pembahasan khusus. Baik. Jadi ini sebagian ya dari pokok keyakinan orang-orang Syiah. Nah, dan saya sudah terangkan tadi bahwa mereka di dalam syahadat ada syahadat ketiganya, yaitu syahadat asyhadu anna aliyan apa? Waliullah. Saya bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah. Ini mereka kumandangkan selepas sholat. Ada di buku-bukunya ya. Dalam bukunya Wasailus Syiah karya Al-Hur Al-Amili diberi judul bab khusus. Babnya babu istihbab syahadataini wa iqraru bil a'immah ba'da kulli shalah. Bab disunnahkan dua kalimat syahadat dan menetapkan tentang keimanan selepas setiap kali sholat. Di setiap kali sholat. Ya. Bahkan mereka menyunnahkan seorang yang meninggal ditalqin dengan hal ini. Jadi kalau kita umat Islam ada yang mau meninggal ditalqin apa? La ilaha illallah. Kalau mereka tidak, ada tambahannya lagi satu. Ya. Dalam riwayatnya, di Furu'ul Kafi, ini di Furu'ul Kafi, di Tahdhibul Ahkam dan Wasailus Syiah ya, dari Al-Baqir Ja'far Muhammad Al-Baqir, beliau berkata, "Lakinu mautakum indal mauti syahadata alla ilaha illallah wal wilayah." Talkinlah orang mati kalian ya, dengan syahadat la ilaha illallah dan syahadat tentang kewalian para imam. Jadi ada tambahan talkinnya. Ya. Perhatian ya. Dan ini sekali lagi di sumber-sumber utama mereka. Kalau mereka mengingkari, ya, ini hanya bisa menipu orang-orang yang tidak kenal Syiah saja. Adapun sekarang ini, kebanyakan dari mereka sulit untuk menolak sudah. Sebab buku-buku Syiah orang bisa baca di mana-mana. Ya. Sekarang buka internet saya download, ada semua buku-buku Syiah. Mereka sendiri sudah pasang buku-bukunya. Bisa dibaca sendiri. Ya. Ada situs-situs mereka memuat buku-buku itu dalam bentuk aslinya PDF dari fotokopi aslinya. Ya. Sehingga seorang bisa membacanya. Nah, dalam bahasa, semua bahasa ada. Kebanyakan buku mereka dalam bahasa Arab. Ada yang dalam bahasa Farsi, dalam bahasa Persia. Ya. Seperti buku Al-Kunaini Kasful Asrar dalam bahasa Persia, hanya saja sudah diterjemah oleh sebagian ulama kita dalam terjemahan bahasa Arab. Ini semuanya ada situs mereka. Dalam bahasa Indonesia pun ada buku-buku Syiah yang sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ya, sebab penerbit buku Syiah di Indonesia ini banyak, lebih 10 jumlahnya. Lebih 10. Ya. Dan itu memang proyek besar di kalangan mereka. Sebab saya katakan tadi, kalau nggak ada proyek, nggak mungkin mereka ada seperti itu. Dan orang-orang seperti ini memang proyek di belakangnya. Itu harus diketahui. Dan ini bukan ucapan saya. Ucapan orang-orang yang semisal dengan ini. Ya. Karena itu orang-orang jir, jaringan Islam liberal, mereka nggak mungkin bikin keanehan-keanehan seperti sekarang kalau nggak ada proyek. Dan itu diungkap oleh orang-orang dekat mereka. Yang diajak ikut bersama mereka tapi tidak mau. Mereka katakan itu semuanya ada gerakan karena ada dana yang mengalir, ada proyek. Kalau tidak ada proyek, tidak mungkin mereka bikin acara. Ya. Dan ini harus diketahui. Dan ini semuanya harusnya menimbulkan kesadaran di tengah umat Islam. Bahwa umat Islam ini sedang dibidik. Ya. Kita ingin dijauhkan dari tuntunan agama kita. Dimasukkan ke tengah kita hal-hal yang bisa merusak kita. Karena itu kita harus waspada. Ya. Harus waspada dari hal-hal yang seperti ini. Baik. Kemudian dari dari kegiatan ibadah orang-orang Syiah, ya, mereka menjadikan bahwa melaknat para sahabat itu dari ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling agung. Ya. Dan ini ada di dalam buku-buku mereka. Demikian pula di ketika memperingati kematian Husain, ya, mereka memukul-mukul muka sampai berdarah-darah, merobek-robek baju. Itu mereka anggap dari ketaatan yang paling taat. Padahal ini dimaklumi dalam agama kita, itu dihitung dari perkara jahiliyah. Tapi kalau orang-orang Syiah, itu dari syiar keagamaan mereka. Ya, dan banyak lagi, ya, mereka di pembahasan banyak sifat khawarij, ya, memiliki sifat murjiah. Ya. Baik, saya ingin berpindah ke pembahasan lain. Selesai sudah pembahasan tentang bagaimana keyakinan Syiah terhadap keimanan kepada Allah. Berikutnya, keyakinan Syiah terhadap keimanan kepada para malaikat. Ya. Orang-orang Syiah meyakini bahwa para malaikat itu, alaihimussalam, mereka dicipta dari cahaya imam-imam Syiah. Karena memang dimaklumi, ya, bahwa malaikat dicipta dari cahaya. Tapi orang Syiah menambah cahaya apa? Cahaya imam-imam Syiah. Ya. Bahkan mereka meriwayatkan hadis dari Nabi. Mereka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat mereka ada di buku-buku mereka, di banyak riwayat, di banyak buku. Dikatakan mereka riwayatkan bahwa Nabi berkata, "Khalaqallahu min nuri wajhi Ali ibn Abi Talib alaihi salam 70,000 malak yastaghfiruna lahu wa limuhibbihi ila yaumil qiyamah." Allah menciptakan dari cahaya wajah Ali bin Abi Thalib alaihi salam 70,000 malaikat. Yaitu 70,000 malaikat dicipta dari mana? Cahaya wajah Ali bin Abi Thalib. Apa pekerjaan 7,000 malaikat ini? Memohonkan ampun untuk Ali bin Abi Thalib dan untuk orang-orang yang cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Asyik, ya? Mereka yang asal cerita, ya? Ya. Semuanya diarahkan ke mana? Ke imam mereka. Nah, tentang menangis di kuburan Husain, mereka meriwayatkan dari Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, riwayatnya di dalam Wasailus Syiah. Ya, beliau berkata, "Wakkalallahu biqabril Husain alaihi salam 4,000 malak sya'sun gubar yabquna ila yaumil qiyamah." Allah telah mewakilkan 4,000 malaikat di kuburan Husain. Apa kerjaan 4,000 malaikat di kuburan Husain ini? Ya. Sebelum saya terangkan kerjaannya, disebutkan sifatnya, rambutnya autan penuh debu. Hah? Mereka menangis sampai hari kiamat. Jadi kerjaannya di kuburan Husain apa? Menangis sampai hari kiamat. Ya. Baik. Dan mereka sebutkan juga riwayat bagaimana angan-angan para malaikat yang berada di atas langit. Bahwa tidak ada laisa syai'un fis samawat, tidak ada malaikat pun di langit, illa wa hum yas'aluna Allah ayyudana lakum fi ziyaratil Husain alaihi salam. Kecuali mereka berangan-angan dan memohon kepada Allah supaya diberi izin berziarah ke kuburan siapa? Ke kuburan Husain. Iya. Baik. Dan ini contoh, ya, dari keyakinan mereka terhadap para malaikat. Ya. Para malaikat ini semuanya tergantung para imam. Karena itu dalam riwayat mereka juga, "Laisa lahum ta'amun wala syarab illa shalah ala amirul mu'minin ala bin Abi Thalib wa muhibbihi." Para malaikat tidak memiliki makan, tidak memiliki minum kecuali berselawat kepada Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang cinta kepadanya. Wal istighfar li syi'atihil mudnibin, dan memohonkan ampun untuk kaum Syiah yang berdosa. Mohonkan ampun untuk kaum Syiah yang berdosa. Jelas, ya? Karena itu diantara kemiripan orang-orang Yahudi Nasara dengan Syiah, di mana tiga agama ini semuanya sudah mengkapling sorga untuk diri mereka sendiri. Orang-orang Yahudi bilang kami adalah penghuni sorga. Orang Nasara juga berkata kami penghuni sorga. Yang lainnya penghuni neraka. Orang Syiah juga berkata kami penghuni sorga. Yang lainnya apa? Penghuni neraka. Sama antara tiga agama. Iya. Baik. Kemudian kita berpindah kepada keimanan mereka, keyakinan mereka terhadap keimanan kepada kitab-kitab. Iya. Nah, di sini saya akan membahas hal yang berkaitan dengan keyakinan Syiah terhadap Al-Qur'anul Karim. Keyakinan Syiah terhadap Al-Qur'anul Karim. Nah, yang pertama yang perlu saya terangkan bahwa kaum Syiah meyakini bahwa Al-Qur'an yang kita pegang ini, Al-Qur'an yang kita baca itu adalah Al-Qur'an yang telah berkurang. Sudah dirubah. Susunannya tidak lagi seperti susunan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Iya. Tidak lagi seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini saya sebut di poin yang ke-6 ya. Bisa dibacakan riwayat-riwayat di situ. Ya, tapi di kesempatan ini saya akan bawakan riwayat yang lain. Nah. Baik. Dan ini akidah Syiah yang paling mengerikan dan paling dikhawatirkan oleh Syiah, diketahui oleh selain mereka. Ya. Kalau belum mengenal Syiah. Ya. Karena itu kalau tanya tokoh-tokoh Syiah yang ada di Indonesia, seperti Jaluddin Rahmat dan selainnya, oh mereka kadang bersumpah mati-matian. Tidak benar itu. Hah? Tidak benar. Ya. Tapi mereka anggap sumpah mereka itu adalah ibadah yang paling besar. Karena berdusta itu dapat pahala kalau orang Syiah. Takiyah namanya, menyembunyikan keyakinan itu ibadah. Akan datang ya pembahasan takiyah. Jelas ya? Karena buku-buku Syiah yang terdahulu, ya, hampir semuanya menetapkan terjadinya kekurangan di dalam Al-Quran. Perubahan di dalam Al-Quran. Ya. Termasuk buku mereka yang paling pertama, yang ditulis oleh Salim bin Qais Al-Hilali, yang meninggal pada tahun 90 Hijriah. Ya. Ini juga diterangkan di dalamnya bagaimana adanya kekurangan di dalam Al-Qur'an tersebut. Ya. Bahkan di dalam buku ini naudzubillah, ya, disebutkan bahwa tokoh-tokoh Syiah itu memanggil Ali, dia berkata ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batinu ya man huwa bikulli syai'in ali. Dia memanggil Ali dengan panggilan ya Ali yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin, yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Ini di buku awal mereka. Dan ditulis oleh siapa? Salim bin Qais Al-Hilali. Nah. Disebut dengan nama Kitabu Salim. Dan ini ada di Biharul Anwar dan selainnya riwayat tersebut. Baik. Iya. Jadi penjelasan bahwa kitab-kitab Syiah telah kitab-kitab Syiah bersepakat bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita dibaca oleh kaum muslimin ini sudah berubah, berkurang. Bahkan ulama mereka yang paling terakhir pun, di antara yang paling terakhir yaitu Husain An-Nuri At-Tabarsi yang wafat pada tahun 1320 Hijriah, dia menulis buku. Ya memang dalam bentuk apa? Kayak manuskrip, tulisan tangan. Ya, dan bisa di-download di internet ya. Ada di internet fotokopiannya. Ya. Dan ini buku dicetak di Iran. Nah. Judulnya Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Kata pemutus. Buku ini judulnya Kata Pemutus penegasan bahwa di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Rabbul Arbab telah terjadi perubahan. Telah terjadi perubahan. Nah ini dimaklumi, siapa yang mengatakan Al-Quran itu berubah, bahkan mengatakan Al-Quran satu huruf pun kurang, itu hukumnya apa di kalangan umat Islam? Hukumnya kafir, keluar dari Islam. Itu tidak ada silang pendapat. Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jangankan satu kalimat yang hilang, satu huruf pun hilang. Itu diketahui oleh para ulama, terjaga. Sebab Al-Quran ini dihafal dari dahulu hingga hari ini. Ya. Jangankan hurufnya, bacaannya saja berapa harokat, dua harokat, empat harokat, itu semuanya terhafal dalam hafalan hingga hari ini. Dan kita membaca dari guru-guru kita, mengambil Al-Quran melalui jalur riwayat, semuanya dengan sanad. Dan guru kita mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, hingga kepada Nabi, Nabi mengambil dari Jibril, Jibril mengambil dari Allah Rabbul Alamin. Bacaannya semuanya persis seperti yang dibaca oleh Rasul, terjaga hingga hari ini. Iya. Tentang masalah wakafnya, di mana berhentinya pun ada aturan-aturannya, lengkap buku-buku yang menulis tentang itu. Al-Quran luar biasa. Iya. Hal yang sangat menakjubkan, tidak ada habisnya kalau memperhatikan Al-Quranul Karim. Iya. Seenaknya saja orang Syiah datang mengatakan bahwa Al-Quran kita apa? Kurang, na'udzubillah. Sekarang perhatikan ya, terhadap mereka, mereka memiliki beberapa mushaf. Orang-orang Syiah punya banyak mushaf. Ada beberapa Al-Quran mereka punya. Ini beberapa riwayat, banyak riwayat mereka. Nah, diantaranya di Al-Bayan, di Tafsir Al-Quran, karya Al-Khu'i. Ya. Dia katakan, inna wujuda mushafin li'ali yugayirul Qur'an al-mawjud بترتيب السور وباشتماله على زيادات ليس في القرآن وما لا ينبغي الشك فيه. Katanya sungguhnya keberadaan sebuah mushaf untuk Ali, yang mushaf ini berbeda dengan Al-Quran yang ada sekarang ini dalam tertib surah-surahnya, dan di dalam mushaf Ali tersebut terdapat tambahan-tambahan tidak ada di dalam Al-Quran. Iya. Hal yang tidak diragukan, katanya. Ini adalah hal yang apa? Tidak diragukan. Jadi ada satu mushaf Ali. Ada yang kedua namanya Kitabu Ali. Kitab Ali. Di riwayat mereka disebutkan Ali memiliki kitab. Ya. Dikatakan mitlu fakhdi rajul matwi, seperti paha lelaki digulung. Ada yang mengatakan di dalam riwayat mereka juga disebutkan khattu Aliin alaihi salam biyadi wa imla'un Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu tulisan Ali dengan tangannya dan diimla, dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga mereka punya mushaf Fatimah. Mereka punya mushaf Fatimah. Nah. Ya. Ini mushaf Fatimah, banyak riwayat mereka. Saya bacakan satu riwayatnya di Usulul Kafi. Katakan mushafun fihi mithlu qur'anikum hadha thalath marrat. Mushaf Fatimah ini di dalamnya terdapat seperti Al-Qur'an kalian itu tiga kali lipat. Jadi mushaf Fatimahnya seperti Al-Qur'an kita berapa kali lipat? Tiga kali lipat. Iya. Wallahi ma fihi min qur'anikum harfun wahid. Demi Allah, tidak ada di dalam Al-Qur'an kalian di mushaf Fatimah itu satu huruf pun. Ya, Al-Quran kita luar biasa ya. Sudah tiga kali lipat dari Al-Quran kita. Al-Quran yang kita pegang sekarang ini tidak ada satu huruf pun di mushaf Fatimah. Iya. Tidak ada satu huruf pun. Iya. Nah. Kalau begitu apa gunanya Nabi Muhammad diutus sebagai seorang Rasul? Iya. Ada satu riwayat disebutkan dalam buku-buku Syiah. Dan ini kelompok yang mengatakannya disebut dengan nama kelompok Syiah Al-Ghurabiyah. Kelompok Syiah seperti burung gagak. Ya, karena ucapan mereka bahwa Nabi dan Ali itu seperti burung gagak. Sana hitam, ini hitam. Sama hitamnya, tidak ada perbedaan. Ya. Sebenarnya Jibril itu katanya diperintah menyampaikan wahyu kepada Ali, tapi dia salah alamat disampaikan kepada Jibril. Ya, disampaikan kepada Jibril. Ya. Nah, ini kelompok Syiah lah, Ghurabiyah. Nah, lihat ya bagaimana keyakinan-keyakinan mereka. Baik. Kemudian ada kitab-kitab mereka yang lainnya, ada di apa namanya? Sebagian ulama yang mengumpulkan kesesatan Syiah di permasalahan Al-Qur'an ini menyebut ada 12 kalimat penggunaan tentang kitab Al-Qur'an mushaf berbeda-beda. 12. Ya. Ini semuanya menunjukkan bahwa agama Syiah ini berbeda dengan agama kita. Ya, Al-Qur'annya saja beda. Ya. Al-Qur'annya saja apa? Berbeda. Nah. Baik. Ya. Mungkin di sini ada bagusnya kalau saya bacakan beberapa ayat, contoh ayat, ya, di Al-Quran Syiah, tidak ada di Al-Quran kita. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh. Ya, disebutkan di dalam beberapa sumber Syiah ada tambahan ayat surah yang kita semua hafal. Alam nashrah laka sadarak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na apa? Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Terus setelah itu apa? Fa innamal usri yusra. Mereka tidak. Ada lagi satu tambahan ayatnya. Wa ja'alna 'aliyan sihra. Dan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Nah, ada tambahan di situ. Perhatikan ya. Dan ini termasuk keduhuan orang-orang Syiah. Ingin menambah ayat, ini surah Alam Nasrah, turunnya ayat Makkiyah, turun di Mekkah. Ali belum menikah waktu itu di Mekkah dengan Fatimah. Menikahnya di mana? Di Madinah. Jadi kelihatan dustanya. Belum lagi dari sisi bahasa, tidak ada hubungannya apa. Hubungan yang bisa menarik ke situ. Dari sisi bahasa Arab, dari keindahan bahasa, kedetailan bahasa. Ya. Jelas ya? Perhatikan. Orang Syiah punya satu surah khusus, tidak ada di dalam surah Al-Qur'an. Nama surahnya surah Al-Walayah, surah kewalian. Nah, ini karena pokok apa? Keimaman Ali dan kewaliannya. Ya, mau dengar ayatnya? Satu surah ya. Ya, saya bacakan enggak apa-apa. Ini di Paslun Kitab. Ya. Karya An-Nuri dan di Tadhkiratul Aimmah karya ahli hadis mereka Muhammad Bakir Al-Majlisi. Surahnya berbunyi begini. Ya, lumayan panjang ya, enggak apa-apa saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu binnabi wal waliyyi alladzina ba'atnahuma yahdiyanukuma ila siratin mustaqim. Ini juga saya juga baca apa namanya? Berbeda ya kalau kita baca Al-Qur'an. Al-Qur'an nikmat orang membaca. Ini hubungannya kemana? Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada nabi dan wali. Dua. Nabi dan wali. Yang keduanya kami utus, keduanya memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Nabiyyin wa waliyyin ba'dhuhuma min ba'd wa ana aliyul khabir. Nabi dan wali sebagian dari mereka adalah sebagian yang lain. Dan aku adalah yang Maha mengetahui lagi Maha mengerti segala sesuatu. Innal ladina yufuna bi ahdillahi lahum jannatun na'im. Sungguhnya orang-orang yang memenuhi janji Allah untuk mereka surga yang maha nikmat. Walladina idza tuliyat alaihim ayatuna kanu bi ayatina mukadzibin. Ya, orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat kami, mereka terhadap ayat-ayat kami mendustakan. Aina lahum fi jahannama maqaman adziman idza nudiya lahum yawmal qiyamah aina adh-dhalimuna al-mukadzibuna lil mursalin. Sungguhnya orang yang seperti ini kalau dibacakan ayat dia dustakan, orang yang seperti ini untuknya di neraka jahannam kedudukan yang sangat besar apabila pada hari kiamat dikatakan kepada mereka di mana orang yang zalim yang mendustakan para rasul. Ya. Wa ma khallafahumul mursalin bil haqq, apa yang menyebabkan mereka tidak mengikuti para rasul dengan kebenaran. Wa ma kana Allahu liyudhhirahum ila ajalin qarib, dan tidaklah Allah menampakkan mereka di waktu yang terdekat. Subbihisma rabbika, sebutlah dengan memuji nama Rabbmu. Wa aliyun minasyahidin, dan ali yang mempersaksikannya. Semuanya harus ada ali, serba ali atau ahlul bait. Itu agar agama Syiah. Ini satu surah khusus. Mereka sebut dengan surah Al-Walayah. Nah, contoh lain. Ayat di surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin, sampai akhir ayat. Itu kan ayat kita ya. Kalau mereka tidak, ada tambahannya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin. Ada tambahnya. Kalau engkau ragu pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, fi aliyin, tentang Nabi, tentang Ali, maka datangkanlah surah. Semuanya diarahkan tentang Ali. Tentang Ali. Dan yang seperti ini banyak sekali di buku-buku Syiah. Silakan baca tafsir-tafsir mereka, pasti akan mendapatkannya. Karena itu saya sering berkata bahwa orang yang tidak mengenal Syiah, ya, tidak mengerti kesesatan Syiah, ini orang yang tidak membaca buku-buku Syiah. Ya, saya kasih satu contoh. Quraisy Shihab. Dia menulis buku judulnya Sunni Syiah Bergandengan Tangan, mungkinkah? Ya. Silakan baca referensi Quraisy Shihab di akhir bukunya. Tidak ada satu buku pun dari buku-buku yang saya bacakan tadi, dari buku-buku Syiah yang dia tulis, yang dia baca. Dia hanya membaca dari buku-buku guru-gurunya di Mesir, di Al-Azhar yang mengajarinya, yang bercerita tentang Syiah. Ya. Dan dimaklumi orang Al-Azhar di masa guru-guru Quraisy Shihab, itu banyak dari tokoh-tokoh yang menyuruhkan pendekatan Sunni Syiah. Karena itu dia tidak mengerti tentang Syiah. Ya. Dan ini tidak layak. Dan bukan dari keadilan juga seorang berbicara tentang Syiah, apakah dia memuji atau dia mencela, tidak merujuk ke buku-buku mereka. Kemudian diperbandingkan dengan Sunni, ahli sunnah. Sekali lagi, Quraisy Shihab di bukunya tidak merujuk ke buku-buku ahli sunnah yang asli. Buku-buku ahli sunnah dimaklumi jumlahnya ratusan. Buku Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, buku-buku sangat banyak sekali. Tapi tidak ada yang menjadi sumber rujukan. Ya. Dan ini tentunya hal yang dimaklumi. Ya. Dan orang yang mengatakan memuji Syiah karena hal tersebut, kita katakan bahwa orang yang seperti ini tidak mengerti tentang Syiah. Tidak mengenal siapa Syiah. Sekadar dia baca buku Syiah dari sumber aslinya, pasti dia tahu Syiah itu siapa. Nah, baik. Saya kira selesai ya, sedikit pembahasan berkaitan dengan masalah Al-Quran. Walaupun sebenarnya banyak poin yang bisa diterangkan di sini, tapi waktu membatasi kita. Ya. Kemudian di sini saya ingin menerangkan tentang keimanan yang lainnya, yaitu keimanan kepada para rasul. Ya, bagaimana keimanan orang-orang Syiah terhadap para rasul, para nabi? Ya. Nah, di Al-Majlisi di dalam bukunya Biharul Anwar menyebut satu judul. Judulnya Babu Tafdilihim alaihi salam ala al-anbiya wa la jami'il khalq. Bab keutamaan para imam ahlul bait alaihi salam di atas seluruh nabi dan seluruh makhluk. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa imam ahlul baitnya itu lebih utama dari seluruh nabi dan seluruh makhluk. Nah, dan mereka berkata kaidah mereka sebagaimana di dalam kitab Biharul Anwar, annal a'imma alaihi salam la yatakallamuna illa bil wahyu. Sungguhnya para imam ahlul bait mereka tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Jadi imamnya dapat apa? Dapat wahyu. Ya. Ini luar biasa ya. Imamnya dapat wahyu. Ya. Baik. Kemudian dari pokok keyakinan orang-orang Syiah berikutnya terkait dengan keimanan mereka terhadap hari akhirat. Ya. Saya sudah bacakan riwayat bahwa dunia dan akhirat itu milik imam. Yadauha haitu yasha wa yadafauha ila man yasha. Para imamnya letakkan di mana dia kehendaki dan dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi akhirat tergantung imamnya. Ya. Mereka orang Syiah punya keyakinan raja'ah. Akan kita bahas nanti keyakinan mereka. Keyakinan raja'ah namanya. Orang-orang Syiah berkeyakinan nanti sebelum hari kiamat, para imam Syiah dibangkitkan. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan Al-Husayn, ya, Ali Zainul Abidin sampai imam ke-11, semuanya dibangkitkan. Demikian pula orang-orang Syiah yang murni keimanannya dibangkitkan. Ini sebelum hari kiamat ya. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya dari para sahabat dibangkitkan juga. Kemudian Imam Ahlul Bait dan orang-orang Syiah akan menuntut balas ya, kepada mereka. Ya, ini akidah raja akan kita bacakan nanti. Jadi karena ini akidah gampang. Karena kenapa? Akhirat di tangan mereka, di tangan para imamnya. Ya, di tangan para imamnya. Baik. Ada keyakinan-keyakinan mereka terkait dengan alam kubur. Ya, ini untuk berkaitan dengan hari akhirat ya. Ya. Terkait dengan alam kubur, bahwa semuanya pertanyaan berkaitan dengan iman. Ya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat mereka dalam banyak buku. Ya. Awal ma yus'alu anhu al-'abdu hubbuna ahlal bait. Awal pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur kepada seorang hamba tentang kecintaan mereka terhadap ahlul bait. Ya, jadi itu awal pertanyaan, bukan yang ditanya marabbuk, siapa rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, bukan itu yang ditanya. Tapi awal yang ditanya, kamu cinta ahlul bait atau tidak? Ya. Baik. Dan ini dalam buku mereka, banyak buku ya, ada di Biharul Anwar, ada di Uyunul Akhbar, karya Ibn Babawai. Dan ini dari apa namanya buku yang merupakan sandaran mereka. Merupakan sandaran mereka. Iya. Baik. Demikian pula tentang hisab. Kata Al-Hur Al-Majlisi, inna min usulil a'imma alaihim salam al-iman bi anna hisab jami'il khalqi yaum al-qiyamah ila al-a'imma. Sungguhnya dari pokok keimanan para imam alaihim salam, kita wajib mengimani bahwa seluruh perhitungan makhluk pada hari kiamat itu kembali kepada para imam. Jadi yang menghisab bukan Allah, para imam ahlul bait yang menghisab pada hari kiamat. Ya. Nah, sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk Allah, untuk mereka semuanya saja, untuk para imamnya. Ya. Terkait dengan masalah takdir, disebutkan riwayat-riwayat bahwa mereka dalam masalah takdir, madhab mereka sama dengan madhab Mu'tazilah yang mengatakan bahwa perbuatan makhluk itu adalah ciptaan hamba sendiri, bukan ciptaan Allah. Iya. Jadi ini pokok-pokok kesesatan Syiah terkait dengan masalah apa? Masalah keimanan kepada rukun-rukun iman, keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhirat, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi semuanya oleh mereka dikembalikan kepada para imam. Ya, dan mereka ini menganggap imam mereka ini maksum. Imam mereka apa? Maksum. Terjaga. Terjaga dari apa? Oh ini luar biasa kalau imam Syiah ya. Luar biasa. Terjaga dari dosa. Yang besar maupun yang kecil. Terjaga dari kesalahan. Terjaga dari kelupaan. Tidak bisa lupa imam Syiah. Ya. Kalau Nabi saja lupa sedikit sahwi Nabi. Kalau Imam Syiah tidak, tidak bisa lupa. Iya. Tidak bisa lupa. Ini, na'udzubillah dari hal-hal yang biasa kita ketemukan di dalam buku-buku Syiah. Iya. Baik. Jadi ini beberapa keterangan. Ya. Dari hal-hal yang menunjukkan bagaimana keimanan mereka terhadap para imam mereka. Ya, bahkan ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa dari kehebatan para imam Syiah ini, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Lagi ini saya enggak bisa baca semuanya ya. Saya perlu menerangkan keyakinan mereka yang lain. Di antara keyakinan mereka adalah keyakinan tentang ar-raja'ah. Ya, mereka meyakini bahwa sebelum hari kiamat akan dibangkitkan sekelompok manusia. Ada dua golongan manusia dibangkitkan. Golongan yang pertama adalah nabi dan seluruh para nabi, kemudian para imam ma'sum, ya, dan orang yang sempurna keislamannya, lalu orang yang sempurna kekafirannya. Itu dibangkitkan, dua dibangkitkan. Ya. Dan ini keyakinan Syiah. Kata Syekh mereka Al-Mufid di dalam kitabnya Wailul Maqalat, ini adalah keyakinan yang disepakati oleh Syiah Imamiyah. Ala wujubi raja'ati katsirin minal amwat, tentang wajibnya banyakkan dari orang yang mati untuk bangkit kembali. Dan ini disebut oleh mereka dari daruriyat madhab, dari keyakinan aksioma yang harus diterima di dalam madhab ini. Iya. Jadi tidak usah diuji coba, tidak usah ditanya dalilnya. Itu sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan. Iya. Jadi akan dibangkitkan. Ya. Dan saya sebutkan di apa namanya, di selebaran yang saya berikan tentang keyakinan raja kaum Syiah ini. Di pembahasan yang ke berapa? Yang ketiga, ya. Ya. Tentang definisi raja, kemudian bagaimana mereka ininya menyebutkan tentang raja tersebut, sampai mereka tafsirkan ayat dari riwayat mereka di tafsir Al-Qummi. Ya. Nah, beritanggulah orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, beritanggu mereka sekadar sebentar untuk kebangkitan Al-Qaim Al-Mahdi alaihi salam, hingga Al-Qaim membalas dendam untukku terhadap orang-orang yang bersombong serta para tagut dari Quraisy, Bani Umayyah dan seluruh manusia. Jadi mau balas dendam. Ya, jadi ini dibangkitkan untuk apa? Untuk balas dendam orang-orang Syiah ini. Ya. Baik. Dan kita akan sebutkan nanti, ya, sifat Imam Mahdi mereka di akhir pembahasan insyaallah. Nah, dan nanti yang paling apa namanya, menurut orang Syiah, musuh yang pertama dibangkitkan adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu dalam Biharul Anwar. Ya. Kemudian dari keyakinan orang Syiah juga, mereka memiliki keyakinan al-bada'. Keyakinan al-bada'. Apa itu keyakinan al-bada'? Al-bada' kalau dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Makna yang pertama, ya, adalah makna tampak baginya sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Tadinya tersembunyi, nah, tampak. Begitu setelah itu tampak. Itu al-bada' namanya. Jelas, ya? Iya. Misalnya saya sering beri duit kepada seorang anak. Nah, saya anggap ini baik. Ternyata tampak bahwa anak ini dia pakai duitnya tidak benar. Nah, ini tampak setelahnya. Itu bada' namanya. Jelas, ya? Ini penggunaan yang pertama dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab penggunaan yang kedua al-bada' itu bermakna dia memiliki pendapat baru. Tadinya dia berpendapat A, setelah itu berpendapat B. Iya. Berpendapat B. Ini kadang orang Syiah kalau kita singgung keyakinan mereka, mereka mengingkari. Oh, enggak. Maksudnya Allah, kita katakan Allah itu jahil, berubah pemikirannya, berubah pendapatnya. Mereka mengingkari. Ya. Dan kita katakan itu pengingkaran mereka hanya kedustaan di lisan mereka. Sebab di buku-buku mereka memastikan seperti itu. Ya, memastikan. Jelas, ya? Di buku-buku mereka. Dan ini termasuk akidah dari apa namanya, kelompok Syiah yang sangat mengerikan. Nah, dan mereka mengatakan bahwa dalam keyakinan al-bada ini ibadah yang sangat agung. Karena itu mereka berkata, ma ubidallahu bi syai'in mithlul bada. Tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu melebihi al-bada, seperti al-bada itu. Ya. Dan dalam sebuah riwayat mereka, lau aliman nasu ma fil qawli fil bada minal ajr ma fataru minal kalami fihi. Ya. Andai kata manusia, ya, andai kata mengetahui pahala keyakinan tentang al-bada, manusia tidak akan bosan berbicara tentang al-bada ini. Ya. Jadi ini dianggap ibadah yang sangat besar. Berbicara tentang apa? Al-bada. Iya. Jelas, ya? Nah, dan ini termasuk keyakinan mereka yang merupakan senjata mereka. Jadi ingat, Syiah itu kalau ingin didebat harus tahu dua senjatanya. Kalau tidak tahu dua senjatanya, ya, Maka seorang sulit menghadapi Syiah. Senjata mereka yang pertama al-Bada'i. Senjata mereka yang kedua adalah apa? Takiyah. Akidah takiyah yang akan kita terangkan. Ini dua senjata mereka. Ya. Jadi dalam beberapa riwayat Syiah, imam mereka Abu Hasan sudah menetapkan bahwa pengganti setelahku adalah putraku Abu Ja'far. Ternyata Abu Ja'farnya meninggal. Ya. Ini kan mengharuskan bahwa imamnya dusta, kan begitu? Nah, muncullah jurus al-bada' mereka. Oh enggak, ini Allah berubah pikiran. Ya. Tadinya ditetapkan begini, tapi Allah melihat harus ditetapkan ini yang lebih baik. Ya. Ditetapkan hal tersebut lebih baik. Nah, dan ini akidah al-bada' ini menjadi senjata mereka. Ya, bahkan senjata yang paling ampuh di kalangan orang Syiah. Ketika imam ke-11-nya tidak memiliki anak, maka mereka menyebutkan iming-iming janji kapan imamnya keluar. Bahkan dari riwayat sebelumnya, ya, dari masa sebelumnya sudah diterangkan akan keluar tahun sekian, kemudian disebutkan lagi tahun sekian, belum keluar juga. Mereka katakan setelah Husain terbunuh, Allah semakin murka kepada penduduk bumi, karena itu diakhirkan sampai waktu yang tidak diketahui. Berubah. Dan ini na'udzubillah, keyakinan mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu yang terjadi kecuali setelah terjadinya. Dan ini kekafiran yang disepakati oleh kaum muslimin. Siapa yang berpendapat seperti itu, dia kafir, keluar dari Islam. Dan ini keyakinan orang-orang Syiah, disebut dengan nama akidah al-bada. Dan ini akidah al-bada persis dengan akidahnya orang Yahudi. Iya. Karena di dalam salah satu riwayat buku Taurat disebutkan bahwa Allah ketika menciptakan manusia, Allah menyesal. Begitu melihat manusia ini ternyata saling membunuh, Allah menyesal menciptakan. Apa bedanya dengan kaum Syiah yang berkata, ya, imamnya sudah ditetapkan, setelah itu Allah berubah pikiran. Harusnya Mahdi sudah keluar tahun sekian, ternyata diundur lagi tahun sekian. Jadi kemiripan antara dua agama, agama Syiah, agama Yahudi, itu sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Dan kalau ingin kita bahas ini perlu pembahasan tersendiri. Dan insyaallah taala di kesempatan lain. Ya, memang perlu banyak kita berbicara tentang Syiah ini. Ya, supaya kaum muslimin tahu tentang apa namanya? Kelompok Syiah. Ya. Mereka antik, ya, di musim haji datang ke jemaah-jemaah haji. Ya. Bawa sesuatu, dia bagikan, kasih dua-dua wirid-wirid, nanti dimasukkan wirid-wirid mereka. Ya. Dan luar biasa, dai-dai mereka bisa banyak bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, kadang bisa bahasa Melayu. Orang-orang Iran. Ya. Perhatikan. Karena itu tadi saya katakan, bapak muslim jangan lalai. Ini orang sedang dibidik, dia santai-santai aja. Ya. Dan ini tidak layak. Seorang muslim mengetahui kondisi yang seperti ini, tidak layak dia berdiam diri. Setelah harusnya seorang mengetahui apa kewajibannya dalam membela agamanya, di dalam apa namanya mempertahankan keyakinannya. Baik, ini sekilas berkaitan dengan akidah al-bada. Ya. Kemudian saya berpindah ke pembahasan yang lain, pembahasan tentang akidah takiyah. Apa itu takiyah di kalangan orang-orang Syiah? Ya. Takiyah itu adalah menyembunyikan kebenaran, menutupi keyakinan, ya. Menutupi keyakinan. Dan di apa namanya, di selebaran, di poin yang ke-5 saya terangkan, ya, tentang takiyah, menyembunyikan kebenaran dan menutupi keyakinan, serta menutupi keyakinan dari orang-orang yang menyelisihi dan tidak terang-terangan kepada mereka dalam hal yang mengakibatkan bahaya dalam agama atau dunia. Al-Khumaini juga memberi definisi. Dan Al-Khumaini ini di kitabnya Kashful Asrar. Ya. Kita sebutkan tadi dalam bahasa Persia, kemudian diterjemahkan. Terjemahannya di sini saya dalam bahasa Arab kita terjemah ke bahasa Indonesia. Mana takiyah, kata Al-Khumaini, seorang manusia mengatakan sesuatu ucapan yang berseberangan dengan kenyataan atau mendatangkan amalan yang bertentangan dengan timbangan-timbangan syariat. Hal tersebut untuk menjaga darah, kehormatan, dan harta. Jadi tampak dari dua definisi ini bahwa orang Syiah menggunakan takiyah itu kalau khawatir terhadap orang yang diajak bicara. Dan sebenarnya definisi ini kurang, sebab di buku-buku orang Syiah sendiri, ya, jangankan takiyah kepada musuhnya, kepada kawannya saja boleh takiyah. Apalagi kepada siapa? Kepada musuhnya. Ya. Dan takiyah ini dari agama mereka yang paling apa? Paling afdal. Dari agama mereka yang paling afdal. Ya, keyakinan yang sangat besar di kalangan orang-orang Syiah, orang-orang Syiah. Nah, mereka riwayatkan dari Ali, Ali berkata takiyah itu min afdali a'mali al-mu'min. Katanya takiyah dari seafdal-afdal amalan seorang mukmin. Jadi afdal amalan seorang mukmin adalah apa? Takiyah. Ya. Kalau seorang tanya kepada Syiah, Syiah ini berpendapat orang yang bertanya adalah kafir. Dia tanya, kamu, ya saya menurut kamu adalah apa? Kata Syiahnya, kamu mukmin, bagus. Ya. Padahal di hatinya, semoga laknat Allah menimpamu. Ya. Jelas ya? Nah, itu orang Syiah ya, orang Syiah. Ya. Karena itu jangan heran. Ya, kalau misalnya di masa ini ada yang bertanya, lo kenapa tidak dapati orang Syiah dia sholat di belakang imam haram? Di musim haji kan, ada juga orang-orang Iran yang haji. Waktu sholat mereka juga ke masjid sholat. Ya. Kalau mereka mengkafirkan kita, kenapa mereka sholat di belakang kita? Nah, sekarang saya bacakan riwayat-riwayatnya. Kenapa mereka sholat di belakang kita? Supaya anda tahu. Ya. Untuk apa dia sholat di belakang kita? Nah, Al-Khumaini, ya. Nah, pertama di riwayat buku mereka, di Biharul Anwar, mereka katakan, man sallama ahum fis soffil awal, maka annama sallama rasulillah fis soffil awal. Untuk menutupi ini takiyah mereka pakai. Dan mereka berikan pahala kalau dia sholat dalam bentuk takiyah. Siapa yang sholat bersama mereka di shof pertama, maka seakan-akan dia sholat bersama Nabi di shof pertama. Ya. Jadi kasih anjuran sholat. Itu untuk takiyah. Khomeini memberikan ya, ta'liq di sini. Dia punya risalah Khomeini. Risalah tentang takiyah. Dia berkata, wala raiba anna sholata ma'ahu sallallahu alaihi wasallam sahiha. Dzatu fadilatin jamma fakadzalika shalatu ma'akum halat taqiyah. Kata Khomeini menjelaskan riwayat itu tadi, tidak ada keraguan bahwa salat bersama Nabi adalah benar, memiliki keutamaan besar. Demikian pula salat bersama orang-orang itu kalau kondisi taqiyah pahalanya sama. Ingat ya, Khomeini katakan di kondisi apa? Kondisi taqiyah. Ya. Karena itu riwayat mereka yang lain, dan ini riwayatnya di Jami' al-Akhbar. Di Jami' al-Akhbar. Mereka katakan man shalla khalfal munafiqina bi taqiyyah kana kaman shalla khalfal a'immah. Siapa yang salat di belakang kaum munafikin? Kita ini semua disebut munafikin. Saya akan terangkan nanti di pembahasan, kita kaum muslimin disebut dengan banyak penyebutan. Disebut orang awam, disebut kaum munafikin, disebut orang-orang kafir, ya banyak penyebutan untuk kita. Ya. Di buku-buku Syiah. Jelas ya? Jadi kata mereka, siapa yang sholat di belakang kaum munafikin karena takiyah, maka dia dapat pahala seperti sholat di belakang para imam, maksudnya para imam Syiah. Ya, karena itu jangan tertipu, oh mereka ikut sholat di masjid, nah itu memang takiyah dapat pahala mereka, ya, di dalam agama mereka. Jadi demikian, ya, keyakinan takiyahnya, dan ini rukun agama mereka, ya. Rukun agama mereka. Mereka katakan inna tis'ata asyari din fit taqiyah wala dina liman la taqiyah talah. Katanya 9/10 dari agama adalah taqiyah. 9/10 dari agama adalah apa? Adalah taqiyah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada taqiyahnya. Nah, bagi yang tidak ada taqiyahnya. Dan mereka juga menyebutkan riwayat innakum ala dinin man katamahu a'azzahu Allah wa man ada'ahu adallahullah. Sungguhnya kalian di atas suatu agama, siapa yang menyembunyikannya Allah akan memuliakannya, siapa yang menyebarkannya Allah akan menghinakannya. Jadi kalau menyebarkan agama, Allah akan menghinakannya. Ini di kalangan orang Syiah, karena tidak pakai apa? Tidak pakai taqiyah. Iya. Ini di usulul kafir ya, riwayat-riwayat ini di usulul kafir. Sumber rujukan mereka. Sumber rujukan mereka. Bahkan yang paling hebatnya lagi, iya, disebutkan di dalam Al-Iqtidat karya Ibn Babawai bahwa orang yang meninggalkan takiyah hukumnya kafir. Orang yang meninggalkan takiyah, Karena itu orang Syiah wajib berdusta. Ya. Kalau dia tidak dusta menjadi apa? Menjadi kafir. Nah, mungkin ada yang pernah melihat ya, sebab di internet banyak saya lihat di apa namanya dialog-dialog Sunni Syiah. Ya. Sebagian orang Syiah seperti Muhammad At-Tijani. Ini Syiah sekarang ini yang menulis banyak buku, ya sudah lumayan diterjemah dalam bahasa Indonesia buku-bukunya. Dan ini orang yang paling banyak dustanya, di antara yang paling banyak dustanya. Ya. Dalam salah satu dialognya ditanya tentang sebuah ucapan. Di dalam buku dia sendiri. Di tulisan dia sendiri. Ya. Begitu dikatakan, oh itu tidak benar, itu dusta. Oh itu tidak benar. Bawakan bukunya, halamannya, diperlihatkan. Dia lihat, oh kamu salah bicara kemarin. Ya. Salah bicara. Demikian. Jadi kalau sudah ada di depannya, baru tidak bisa berbicara. Kalau tidak, itu tidak benar dusta. Ya. Tidak benar dusta. Nah itu dapat pahala. Ya. Dapat pahala. Jelas ya? Karena itu memang rumit menghadapi orang Syiah ini. Ya. Orang Syiah mau diajak dialog. Dan dia meyakini takiyah seperti ini. Kira-kira bagaimana ininya? Hah? Ya. Jadi cara yang paling cocok untuk menjelaskan Syiah terangkan. Akidah Syiah dari buku-buku mereka sendiri. Ya. Nah, dan disinilah letak senjata Syiah dari arah takiyah ini. At-Tabarsi, ya. Dia menulis buku. Dia kumpulkan hadis-hadis. Ingin dia kompromikan. Awal dia menulis, dia sebutkan bahwa saya melihat hampir setiap riwayat dari riwayat Syiah pasti ada riwayat yang lain yang kontradiksi dengannya. Ya. Dan kebanyakan kawan-kawan kita kalau mendapati riwayat yang kontradiksi, mereka menafsirkannya satu kalimat saja. Oh ini riwayat yang kedua takiyah, yang pertama yang benar. Atau pertama takiyah, yang kedua yang benar. Kan begitu aja kan? Gampang caranya. Oh imam kamu bilang A, sekarang bilang B. Enggak, yang B ini takiyah, yang benar A. Ya. Nah ini cara menutupi kedustaan. Jadi mereka harus punya dua senjata. Senjata al-bada dan senjata apa? Senjata takiyah ini. Senjata takiyah. Jadi apapun yang dikatakan bahwa mereka dusta di dalamnya, mereka bilang, oh ini takiyah. Ini takiyah. Jelas ya? Baik. Dan ini termasuk keyakinan batin. Keyakinan takiyah ini. Dan ingat, mereka mengatakan bahwa siapa yang tidak takiyah, maka dia telah kafir. Baik, ini secara ringkas ya pembahasan tentang takiyah. Sebenarnya banyak ya. Poin-poin di dalam pembahasan takiyah ini. Hanya saya meringkas di sini. Nah, ini tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi orang Syiah banyak. Saya kalau saya bacakan riwayat panjang lagi waktunya. Ya, itu sudah dengar riwayat-riwayat mereka. Ya, sangat banyak yang aneh. Cuma saya simpulkan saja bahwa Imam Mahdi mereka ini, kalau umat Islam, ya, mereka yakini Imam Mahdi akan keluar di akhir zaman. Karena hadis-hadis mutawatir tentang hal itu. Dan Nabi sebutkan sifat Imam Mahdi. Namanya sama dengan nama Nabi. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Berarti Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad ibn Abdullah. Ya, ini yang pertama. Kemudian Imam Mahdi, ahli sunnah itu dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena Al-Husain sudah terputus keturunannya. Jelas ya? Ini perbedaan yang kedua. Ini yang kedua. Ya. Adapun Imam Mahdi ini orang Syiah, namanya Muhammad bin Hasan. Bukan Muhammad bin Abdullah. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, Imam Mahdi ini orang Syiah dari keturunannya Al-Husain. Dan perbedaan yang ketiga, Imam Mahdi ahli sunnah belum lahir sekarang. Ya. Kalau Imam Mahdi orang Syiah sudah lahir, hanya saja penakut bersembunyi di gua. Ya. Hingga hari ini belum muncul. Katanya takut mati. Sekarang sudah punya negara. Ada negaranya. Banyak pendukungnya. Kenapa tidak keluar Imam Mahdinya? Ya. Jelas ya? Ini dari kedustaan-kedustaan Syiah. Dan ini yang sebenarnya membuat banyak masalah di kalangan orang Syiah. Masalah Imam Mahdi ini. Ya. Kalau memang dia benar, kenapa tidak keluar? Ya. Karena itu berbagai jurus disiapkan oleh orang Syiah untuk menenangkan apa? Pengikut-pengikutnya. Ya. Untuk menenangkan pengikut-pengikutnya. Imam Mahdi ini punya banyak sifat. Ya. Punya banyak sifat. Baik, saya akan terangkan beberapa dari sifat Imam Mahdi dan apa yang akan dia lakukan kalau dia keluar. Kalau Imam Mahdi orang Syiah keluar, Yang paling pertama yang dia lakukan, dia akan balas dendam kepada Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Iya. Nah, mereka sebutkan itu. Di pembahasan Raja, Abu Bakar, Umar dibangkitkan. Untuk Aisyah sendiri, Al-Majlis menyebutkan riwayat. Yadha dhahar al-Mahdi, fainahu sayaji Aisyah, wa yuqimu alaiha al-had. Apabila Mahdi telah keluar, maka Aisyah akan dibangkitkan. Lalu ditegakkan hukum had terhadapnya. Hukum had terhadap seorang pezina. Na'udzubillah. Ya. Dan menuduh Aisyah bahwa Aisyah adalah pezina, itu kafir menurut nas Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran 10 ayat membersihkan Aisyah dari apa? Dari tuduhan kaum munafikin. Maka siapa yang menuduh Aisyah setelah itu, hukumnya adalah mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Maka dia adalah kafir di kalangan seluruh ulama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, tugas Imam Mahdi kalau keluar adalah melakukan, meletakkan pedang terhadap orang-orang Arab, akan membunuh orang-orang Arab. Ya. Karena itu dalam riwayat mereka, mereka sebutkan bahwa tidak ada antara kami dan orang Arab kecuali penyembelihan nanti. Ya. Jadi mereka menunggu masa Imam Mahdi keluar dan akan terjadi penyembelihan massal. Ya. Kemudian tugas berikutnya dari Imam Mahdi mereka ini, nah, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat Imam Mahdi ini akan membunuh dan menyembelih, ya, sampai hilang 9/10 dari manusia. Ya. Hilang 9/10. Ini dalam riwayat di dalam Biharul Anwar, ya, karya Al-Majlisi, atau dia di dalam Al-Ghibah karya Tusi, dan disebutkan juga di dalam Biharul Anwar. Nah, di antara tugas Al-Mahdi nanti kalau dia keluar, dia akan membunuh jemaah haji antara Safa dan Marwah. Antara Safa dan Marwah. Dan ini disebutkan dalam Biharul Anwar dan disebutkan oleh Al-Mufid dalam kitabnya Al-Ihtisas. Iya. Dalam kitabnya Al-Ihtisas. Baik, di antara tugas Al-Mahdi nanti kalau dia keluar adalah meruntuhkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Nah, dan ini sudah diucapkan oleh Al-Khumaini dalam surat-surat rahasianya. Ya. Dia berkata, kalau kami sudah berhasil berkuasa, awal yang paling pertama kami akan taklukkan adalah Mekah dan Madinah. Bukan memerangi Amerika dan apa namanya lainnya kalau punya kekuatan. Mekah dan Madinah yang pertama kali akan di apa? Akan ditaklukkan oleh mereka. Dan ini memang ada sunnahnya karena Imam Mahdi mereka. Ya, dasarnya seperti ini Imam Mahdi mereka dalam riwayat-riwayatnya. Ya, karena itu di apa namanya? Di sebagian masa, ya, pernah Hajar Aswad itu dipindah, ya. Hajar Aswad dipindah. Ya, ke Kufah. Karena mereka meyakini bahwa tanah di Kufah itu lebih afdal daripada tanah Mekah. Ya. Nah. Baik, dan itu ada pembahasan-pembahasan lain. Kemudian di antara buku di dalam nas di dalam buku-buku orang-orang Syiah disebutkan oleh Al-Qulini di dalam Usulul Kafi bab fil a'immah annakum idza dhahara amruhum hakamu bi hukmi Daud wali Daud wala yus'aluna al-bayyinah. Katanya bab para imam, kalau perkara mereka sudah nampak Mahdi sudah keluar, maka mereka akan berhukum dengan hukum Nabi Daud dan hukum keluarga Daud, dan mereka tidak akan dimintai bukti, langsung saja menyatukan vonis, tidak ada bukti. Ya. Jadi bukan berhukum dengan hukum Nabi Muhammad, berhukum dengan hukumnya siapa? Nabi Daud dan keluarga Nabi Daud. Itulah hukumnya orang-orang Yahudi. Sebab Yahudi mengaku memiliki Taurat, memiliki Taurat dari siapa? Dari Nabi Daud. Sama dengan orang Yahudi. Ya. Karena Yahudi juga memang punya Mahdi yang mereka tunggu. Ada juga Mahdi yang ditunggu oleh orang Yahudi. Ya. Jelas, ya? Baik. Kemudian dari ketentuan apabila Imam Mahdi keluar, dia akan membedakan, ya, akan merubah hukum-hukum warisan, akan merubahnya. Ya, ini beberapa riwayat, ya, berkaitan dengan orang Syiah atau Imam Mahdi kaum Syiah. Ya. Adapun sikap, pembahasan berikutnya sikap Syiah terhadap para sahabat. Dimaklumi bahwa para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Puluhan ayat di dalam Al-Quran memuji para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Ratusan hadis Rasulullah yang menerangkan keutamaan para sahabat. Berjilid-jilid buku ditulis oleh para ulama kita keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sepakat para ulama, siapa yang mengkafirkan seluruh para sahabat atau sebagiannya, kebanyakannya, maka dia adalah kafir, keluar dari Islam. Adapun kalau dia kafirkan sebagian kecilnya, satu dua orang, ini ada silam pendapat. Walaupun yang terkuatnya itu juga dianggap apa? Dianggap kafir, keluar dari Islam. Sebab itu artinya dia menentang hukum di mana? Di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini orang-orang Syiah, mereka menganggap bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, seluruh manusia murtad. Semua para sahabat adalah apa? Murtad. Ya. Kecuali berapa? Kecuali 3 orang. Dalam satu riwayat 3 orang. Siapa 3 orang? Al-Miqdad ibn al-Aswad, ya, Abu Dhar al-Ghifari, Salman al-Farisi. Dalam riwayat yang lain disebut tambahan 4 lagi, jadi 7. Ya. Riwayatnya yang paling banyak 7 orang saja. Yang lainnya sahabat yang jumlahnya kalau menurut Ibnu Hajar lebih dari 10.000. Ya. Yang Islam cuma Ali, Husain, kemudian apa? Al-Hasan dan 7 orang apa? Sahabat serta Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jelas ya? Maka ini keyakinan orang-orang Syiah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Nah, dari mereka yang paling mereka benci adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Ya. Sampai mereka punya wirid doa khusus. Doa mendoakan dua berhala Quraisy, dua berhala Quraisy. Abu Bakar dan Umar. Mereka baca di mana-mana. Ya, dan antum tahu kalau lihat musim haji mereka datang ke Baqi. Pekuburan kaum muslimin Baqi datang. Masya Allah orang Syiah baca doa. Khusyuk baca doa mereka. Menangis-nangis kadang baca doa. Tapi coba dengar doanya apa yang dia baca. Dia melaknat para sahabat yang dikubur itu. Ya. Jelas ya? Atau datang ke kubur misalnya ke Ma'ala di Mekah. Demikian keadaan mereka. Ya, aktivitasnya kalau dilihat orang-orang Iran itu, ya, kebanyakannya dikubur, piknik. Kalau di Masjid Nabawi, ya, jarang mereka hadir di Masjid Nabawi. Ada beberapa masjid sering mereka datangi. Tidak ada syariatnya mendatangi masjid-masjid itu. Ya. Sebab di Medina, ya, cuma disyariatkan menziarahi 5 tempat saja. Ya. 5 tempat saja. Dan 5 tempat ini, yang mereka datangi cuma 2. Kuba dan apa? Dan Masjid Nabawi. Datang ke Baqi, datang ke apa syuhada Uhud, ya bukan untuk doa kebaikan, tapi untuk doa apa? Doa laknat untuk mereka. Iya. Jadi secara global ini keyakinan mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dan buku-buku Syiah tentang hal ini sangat banyak sekali yang menguraikan bagaimana celaan mereka terhadap siapa? Terhadap para sahabat. Sekarang pembahasan berikutnya, bagaimana sikap Syiah terhadap umat Islam, terhadap kaum muslimin. Ini dari pembahasan penting yang harus kita ketahui. Iya, mereka menyebut kita nawasib. Nawasib itu jamak nasib. Nasib itu istilah digunakan untuk orang yang benci kepada Ahlul Bait. Ya. Dan yang benarnya umat Islam tidak ada yang benci kepada Ahlul Bait. Mereka juga cinta Ahlul Bait, tapi kecintaan yang syar'i. Iya. Kecintaan yang syar'i tidak sama dengan orang-orang Syiah. Sudah kecintaannya dusta, kekafiran lagi di dalamnya. Ya. Baik. Jadi mereka menyebut kita nawasib. Kadang disebut dengan al-awam, orang awam. Ya. Orang-orang murtad. Kaum munafikun. Ya. Banyak penyebutan. Nah, apa sikapnya terhadap kaum muslimin? Yang pertama, bahwa kaum muslimin itu adalah kafir, najis menurut kesepakatan mereka. Kata syekh mereka Al-Jazairi, Ni'matullah Al-Jazairi, dalam kitabnya Al-Anwar Al-Mu'maniyah, innakum kuffarun anjasun bijima'i syuyukh syiatil ibadiyah wa innakum syarrun minal yahudi wal nasara. Sungguhnya mereka, kita ini kaum muslimin, adalah orang-orang kafir, orang-orang najis menurut kesepakatan para ulama Syiah Imamiyah. Dan sesungguhnya mereka itu lebih sesat, lebih jelek daripada Yahudi dan Nasara. Perhatikan ya, lebih jelek daripada apa? Yahudi dan Nasara. Kalau sahabat aja dikafirkan, tidak ikut mereka, apalagi kaum muslimin yang lainnya. Dari hukum terhadap kaum muslimin yang lainnya, tidak boleh sholat di belakangnya. Sudah kafir, yang pertama, yang kedua najis, yang ketiga tidak boleh sholat di belakangnya, yang keempat tidak halal sembelihannya. Tidak halal sembelihannya. Iya. Baik. Karena itu datang dalam riwayat mereka. Ya, bahkan ini di ucapan Al-Khumaini ada ya, di Tahrilul Wasilah. Dia berkata, "Wala tajuzu sholatu 'ala al-kafir bi aqsamihi hatta al-murtad." Tidak boleh sholat terhadap kafir. Ya, ini sholat jenazah ya, mensholati jenazah. Tidak boleh sholat terhadap orang kafir. Ya, seluruhnya sampai yang murtad. Wa man hukima bi kufrihi mimman intahala al-islam kan-nawasib. Demikian pula orang yang dihukumi kafir dari orang yang menapaki jalan Islam seperti orang-orang nawasib, maksudnya seperti kita kaum muslimin yang tidak ikut dengan Syiah, ini tidak boleh sholat di belakangnya. Khomeini juga berkata, "Fatahillu jami'u, fatahillu dhabihatul jami'i firqil Islam adan nasib wa in adharal Islam." Seluruh firqa Islam itu halal sembelihannya kecuali an-nasib. Maksudnya ahli sunnah yang mengetahui kesesatan Syiah ini semuanya tidak halal. Nah, dan mereka juga berkeyakinan bahwa anak-anak kaum muslimin semuanya adalah anak-anak zina. Tidak ada syah. Walaupun menikah itu anak zina semuanya, tidak dihitung. Ini riwayat mereka ya, dalam apa namanya? Rawi dari Al-Kafi, dari Al-Qulini, dari Abu Ja'far. Ya. Beliau berkata, "Wallahi innannasa kullahum auladu baghaya ma khala syi'atina." Katanya demi Allah seluruh manusia adalah anak-anak jadah. Anak-anak zina. Kecuali Syiah kita. Ya, Masya Allah. Jadi hanya mereka yang anak-anak halal. Ya. Kita semua anak-anak apa? Anak-anak zina. Dianggap oleh mereka. Nah. Di antara keyakinan mereka. Yang disebut dalam Biharul Anwar. Bahwa kita ini dianggap sebagai kera-kera dan babi-babi. Sama dengan kera-kera dan babi-babi. Ya. Nah. Dan di antara keyakinan mereka terhadap kaum muslimin adalah wajib membunuh ahli sunnah dan boleh membunuh senyap, melakukan pembunuhan senyap terhadap mereka. Ya, karena itu kalau di Suriah ya, sampai orang dia perlakukan sedemikian rupa itu wajar ya, biasa mereka. Biasa. Sebab itu di keyakinan Syiah ya, ada dasarnya. Di atas agama mereka melakukannya. Nah, dan dari keyakinan mereka adalah wajib mencuri harta ahli sunnah. Hartanya juga haram. Kalau bisa dicuri-curi saja, tidak ada masalah. Ya. Adapun umat Islam, orang kafir itu boleh diperangi, tapi hartanya tidak boleh kita ambil. Ya. Kecuali dengan jalur jihad. Jelas ya? Nah itu umat Islam, tidak sembarangan. Ya. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Ya. Kalau begitu siapa yang harus lebih dikhawatirkan? Kaum muslimin atau mereka? Mereka yang di pokok keyakinannya memang membolehkan hal yang seperti itu. Adapun umat Islam, kafir yang masuk ke negeri muslim, ya, harta dan darahnya terjaga, tidak boleh diganggu. Ya. Kalau dia melakukan kekeliruan, dilaporkan ke pemerintah, itu tanganan urusan pemerintah, bukan urusan kita. Ini umat Islam, tapi mereka tidak. Ada kewajiban ya, di dalam hal tersebut. Dan ini di dalam buku-buku mereka. Di dalam buku-buku orang-orang Syiah. Ya. Kemudian di antara hal yang merupakan sikap terhadap kaum muslimin, kita mereka wajib berbeda dengan kaum muslimin. Wajib berbeda. Ya, karena itu banyak perbedaan mereka ya. Kalau di musim haji saja itu kelihatan ya, dan pakaian itu beda dengan yang lainnya. Beda dengan yang lainnya. Gaya berpakaiannya dan seterusnya. Banyak perbedaan sebab mereka memang memiliki dasar dalam hal ini. Baik, ini sudah apa namanya? Terlalu banyak waktu kita makan ya. Kita habiskan untuk pembahasan ini. Tapi tidak ada masalah, saya kasih satu pembahasan lagi sedikit berkaitan dengan nikah mut'ah. Ya. Dan ini termasuk jebakan kaum Syiah sekarang ini. Ya, jadi anak-anak muda, ya orang-orang yang tidak punya duit untuk menikah, kalau ketemu dengan Syiah, wah itu lumayan. Ya. Diajak oleh mereka. Dikasih fasilitas sekolah gratis ke Iran. Sampai di Iran ada fasilitas nikah mut'ahnya. Ya. Nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah itu adalah hal yang diperbolehkan. Nikah mut'ah di kalangan orang Syiah itu nikah tanpa akad. Apa dia nikah dengan perempuan, melakukan akad nikah dengan perempuan tanpa wali, tanpa saksi, walaupun tanpa mahar juga tidak masalah. Iya, jelas ya. Dan ini berbeda dengan nikah mut'ah yang pernah dibolehkan di awal-awal Islam. Dulu memang di awal Islam dibolehkan, setelah itu diharamkan, setelah itu dibolehkan, setelah itu diharamkan sampai hari kiamat. Terakhir pengharamannya di Hajjatul Wada dalam hadis riwayat Muslim. Ini di buku Ahli Sunnah. Adapun orang Syiah mau dengar bagaimana nikah mut'ah itu di kalangan orang Syiah, baik saya bacakan. Ya. Satu riwayat ya. Disebut oleh Al-Musawi dalam Kashful Asrar, "Man tamatta bi imra'atin mu'minah ka'annama zara al-Ka'bata 70 marrah." Siapa yang melakukan nikah mut'ah dengan perempuan mukminah, seakan-akan dia berziarah ke Ka'bah 70 kali. Ya. 70 kali. Nah, oh masih ada yang lebih asyik daripada itu. Nih, saya bawakan riwayat yang lain ya. Ini riwayatnya disebut oleh Fathullah Al-Kashani. Ya. Dalam Minhajus Shadiqin. Bahkan dia sebut ini hadis dari Nabi. Qatalahu Allah, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini membawakan riwayat, katanya Nabi bersabda, "Man tamatta marratan kanat darajatuhu ka darajatil Husain." Siapa yang nikah mut'ah satu kali, kedudukannya sama dengan Al-Husain. "Wa man tamatta marrataini fa darajatuhu ka darajatil Hasan." Siapa yang nikah mut'ah dua kali, kedudukannya seperti Al-Hasan, Al-Hasan bin Ali. "Wa man tamatta thalatha marrat kanat darajatuhu kadarajati Ali bin Abi Talib." Siapa yang nikah mut'ah tiga kali, kedudukannya sama dengan kedudukan Ali bin Abi Talib. "Wa man tamatta arba'a marrat kadarajatuhu kadarajati." Siapa yang nikah mut'ah empat kali, kedudukannya sama dengan kedudukanku. Ya kalau dia lima kali, gimana kedudukannya? Hah? Akan lebih tinggi dari Nabi. Enam kali, tujuh kali. Nah inilah kerusakan kaum Syiah. Ya bahkan dari ulama-ulama kita yang pernah ke Iran, yang menyebut bahwa di sejumlah hotel memang ada fasilitas-fasilitas khusus ya, untuk orang-orang yang punya kepentingan nikah mut'ah ini. Karena memang ini adalah suatu keyakinan yang dibolehkan. Ya. Dan nikah mut'ah ini tidak khusus dengan orang yang beriman saja, di kalangan orang Syiah. Bahkan boleh menikah mut'ah dengan seorang pezina. Walaupun hukumnya makruh, tapi boleh. Makruh tapi apa? Tapi boleh. Dan lebih parahnya lagi, nikah mut'ah pun boleh walaupun bersama anak kecil. Dan ini disebut oleh saksi mata yang mengawali Khomeini. Khomeini ya, melakukan anak di umur 4 tahun nikah mut'ah. Katanya bagaimana bisa 4 tahun? Maaf ya anak kecil telinga saya. Ya. Katanya bukan dengan apa? Bukan dengan menggawilinya, tetapi dengan pahat yang semisal dengan itu. Nauzubillah. Perhatikan ya bagaimana keyakinan mereka. Beberapa tahun kemarin Jalaluddin Rahmat pernah datang bikin acara di IMIP kalau saya enggak salah. Saya juga hanya baca beritanya di internet, waktu itu saya di Saudi. Ya. Di salah satu koran, saya kalau enggak salah di Fajar, kalau enggak di Tribun Timur. Dia sebutkan di pembahasannya, ya memang judul pembahasan adalah berkaitan dengan masalah nikah usia dini. Dan dia lemahkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah di umur 7 atau 6 tahun. Ya, perhatikan orang-orang Syiah ya, bagaimana kebejatan mereka. Dia lemahkan hadis yang seperti ini. Khomeininya aja sama anak 4 tahun boleh. Nabi tidak diperbolehkan oleh mereka. Ya. Dan ini selalu menjadi ganjalan. Oh kenapa Nabi nikah dengan anak kecil? Nikah dengan anak kecil. Ya. Dan ini pikiran orang-orang yang kotor pikirannya. Selalu memang berpikir hal yang tidak baik. Di dalam Islam diatur hubungan rumah tangga. Allah firman, وَأَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Pergaulilah mereka dengan hal yang ma'ruf. Akad nikah boleh saja di umur 9 tahun. Tapi istri apakah dia layak digauli sekarang atau tidak? Ini lain lagi masalahnya. Kalau dia belum layak, harus diundur. Sebab ini dari konsekuensi muasyarah dengan hal yang ma'ruf. Karena itu Nabi SAW menikah di dengan Aisyah di usia 6 atau 7 tahun, dan beliau masuk di umur 7 berapa? 9 tahun. Dan perempuan berbeda-beda, ada di umur 9 tahun sudah besar, ada yang masih kecil, kan begitu. Ada yang bahkan sudah umur 15 tahun juga belum layak untuk nikah. Dan ini berbeda-beda dalam hal yang seperti ini. Karena itu riwayat-riwayat di dalam Islam itu sangat indah. Tuntunan dalam agama sangat indah. Nikah adalah untuk menjaga kehormatan. Anak kecil, begitu jadi nikahkan, dia memiliki suami yang bisa merawatnya, menjaganya, menafkahinya. Dan ini kadang menjadi maslahat bagi orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu atau yang semisal dengan itu. Ataupun dengan alasan yang lain. Iya. Dan ini banyak maksud pernikahan di dalam syariat. Ya, tapi kalau mereka ini pikirannya pikiran-pikiran kotor. Tidak ada yang benar pikirannya. Karena itu munculnya kenapa, kenapa, dan kenapa. Tidak pernah berpikir keindahan Islam dalam mengatur suatu pernikahan. Baik. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan masyarakat nikah mut'ah. Ya, dengan ini insyaallah taala saya kira kita anggap cukup dulu sampai sini untuk pembahasan kita pada hari ini. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada pertemuan sore hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Ya, bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semua. Ya, dan saya yakin kalau ada dari saudara-saudara kita yang sempat terpengaruh dengan Syiah, hal tersebut terjadi karena ketidakpahaman tentang Syiah itu siapa. Ya, tentang Syiah itu siapa, bagaimana keyakinan dan akidah mereka. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga untuk kita semua keteguhan agama kita dan melindungi kita semua dari segala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas keislaman, di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi.